Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Selesai pembahasan kita tentang bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwiha. Ya, telah kita jelaskan tentang syiriknya orang yang mengharap berkah dengan pohon, batu, dan yang semisal dengan keduanya, baik itu kuburan ataukah yang lainnya. Nah, dan juga telah kita jelaskan tentang salahnya orang yang menyatakan boleh ngalap berkah dengan sisa-sisa atau bekas-bekas orang-orang yang soleh. Mereka berdalih dengan perbuatan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat mereka berebutan mengambil bekas wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara sahabat ada yang menyimpan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai media untuk pengobatan. Berdalih dengan ini, ada yang menyatakan bolehnya ngalap berkah dengan bekas atau sisa-sisa orang soleh. Tapi pendapat ini pendapat yang salah. Nah, kenapa? Dikarenakan generasi pertama dari kalangan para sahabat dan juga setelah mereka para tabi'in tidak melakukan hal ini kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak di masa hidup Nabi ataupun setelah meninggalnya Nabi. Mereka hanya melakukannya kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Kenapa? Dikarenakan jasadnya Nabi itu barokah, tubuhnya Nabi itu barokah, dan mereka tidak melakukan kepada selain Nabi di masa hidup Nabi atau setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dibolehkan ngalap berkah kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jasadnya, tubuhnya, niscaya generasi awal dalam umat ini akan melakukannya. Ya. Yeah. Sahabat yang paling afdol Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yeah. Bahkan Nabi SAW mempersaksikan dalam satu hadis bahwa mereka itu ahlu jannah, menduduk surga. Walaupun mereka masih hidup, Nabi telah mempersaksikan, merekomendasikan mereka itu adalah ahlu jannah. Yeah. Keutamaan yang besar Tapi tidak ada seorang pun di antara sahabat yang lainnya, begitupun tabi'in, yang ngalap berkah kepada tokoh-tokoh sahabat yang mulia tadi. Setelah meninggalnya Nabi SAW, enggak ada yang ngalap berkah kepada Abu Bakar atau ngalap berkah kepada Umar. Tidak ada. Nah, saya tidak boleh dikiaskan kepada Nabi SAW. Mengkiaskan orang-orang soleh dengan Nabi SAW. Sehingga berebutan bekas wudunya, berebutan bekas makannya, berebutan untuk mencium tangannya dengan alasan barokah, ngalap berkah, berdalih dengan apa yang dilakukan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Dikiaskan Nabi dengan orang-orang soleh tadi. Tidak boleh, berbeda keadaannya. Tubuhnya Nabi SAW barokah. Berbeda dengan selain Nabi SAW. Dan ini dipahami oleh para sahabat. Sehingga setelah meninggal Nabi, mereka tidak mengalap berkah dengan berebutan bekas air wudunya Abu Bakar atau berebutan mencium tangannya Abu Bakar atau berebutan untuk mengambil sisa makan Abu Bakar. Tidak demikian para sahabat ataupun tabi'in. Sehingga di sini bisa dipahami bahwasannya apa yang mereka lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan larangan ngalap berkah kepada bebatuan, pepohonan, kuburan atau kepada seseorang ini sebagai saddan di dari asyirik, menutup telah terjatuh kepada kesyirikan. Kalau sudah ngalap berkah, mengagung-agungkan makhluk tersebut, diagungkan pohon, diagungkan batu, diagungkan orang yang dianggap soleh tadi. Nah, ujung-ujungnya bisa terjatuh kepada kesyirikan. Akhirnya meminta-minta, berdoa kepada batu, pohon, atau kepada orang yang dianggap soleh tadi. Nah, kita masuk kepada bab yang ke-9. Bab ma ja'a fi dhabhi li ghairillah. Bab dalil-dalil, penjelasan-penjelasan yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Cara penjelasannya, ay minal wa'id wa annahu syirku billah. Maksudnya adalah ancaman. Ancaman tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menyebutkan ancaman menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya perbuatan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa qulu lillah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku atau ibadahku, nusuk ini ada makna yang sifatnya umum yaitu ibadah, ada juga makna yang sifatnya khusus yaitu sembelihan. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, Lillahi Rabbil Alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wabidhalika umirtu. Dan dengan demikian aku diperintahkan. Wa ana awal muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarah penjelasannya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya'muruhu ta'ala an yukhbiral musyrikin alladina ya'buduna ghairallah wa yadbahuna lahu bi'annahu akhlasa lillahi salatahu wa dabihatahu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan nabinya untuk mengkhabarkan bahwasannya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengikhlaskan salatnya dan sembelihannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menyatakan dengan tegas kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan nabinya untuk mengkhabarkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya, sembelihannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها. Dikarenakan orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada berhala-berhala. Mereka menyembelih sembelihan untuk berhala-berhala. فأمره الله تعالى بمخالفتهم. Maka Allah perintahkan nabinya untuk menyelisihi mereka. Perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik hendaklah kita menyisihinya. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Allah larang kaum muslimin menyerupai orang-orang musyrik. Di antara kebiasaan dan sifat orang-orang musyrik adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Orang-orang musyrik berpecah belah. Kemusyrikan mereka berbeda-beda. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada bulan, ada yang beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, kepada berhala-berhala. Ada yang beribadah kepada malaikat dan lain sebagainya. Berpecah belah mereka. Sehingga berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Penyembah api bangga dengan apa yang dilakukannya. Penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah berhala-berhala, bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala larang kaum muslimin menyerupai orang-orang musyrik. Nah, termasuk dalam hal ini, orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka juga menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan nabinya untuk mengkhabarkan kepada orang-orang musyrik bahwasannya nabi menyisihi apa yang mereka lakukan. Nabi mengikhlaskan ibadahnya, solatnya, sembelihannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah perintahkan Nabi SAW untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Wal inhirafi amma hum fi, dan berpaling dari apa yang mereka lakukan. Wal iqbal bil qasdi wan niyyah wal azmi al ikhlas lillahi ta'ala, dan menghadapkan diri dengan maksud, niat dan tekad kuat untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, an-nusuk adabuhu fil haji wal umrah. Makna an-nusuk, inna salati wa nusuki. Nusuk di sini maknanya adalah sembelihan dalam haji dan umrah. Az-Zujaj mengatakan an-nusuk kullu ma tuqarribu bihi ila Allah azza wa jalla. Semua perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namanya nusuk. Setiap perkara yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa anal ghalib alaihi amru dabah. Akan tetapi yang ghalib, yang dominan, kata nusuk ini biasa digunakan untuk menyembelih. Nah, wa qala Tsauri an Istudi an Sa'id bin Jubair wa nusuki dabihi. Berkata Imam Tsauri dari Istudi dari Sa'id bin Jubair, makna nusuki ada dabihi, sembelihanku. Wa kada qala Dhahak, begitu juga apa yang diucapkan oleh Dhahak. Jadi mana nusuk ini? Sebagian ulama ada yang mengatakan nusuk ini adalah ibadah secara umum. Setiap perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menafsirkan nusuk ini makna secara khusus, yaitu menyembelih. Nah, dan kedua makna ini benar. Nusuk ini bisa maknanya ibadah secara umum, sehingga artinya sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Atau makna secara khusus tadi, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Nah, ini digandengkan antara sholat dengan menyembelih. Begitu dalam ayat yang lain, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah karena Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, digandengkan dua ibadah ini dikarenakan kedua-duanya ibadah yang mulia. Sampai di antara para ulama yang mengatakan salat adalah afdhalul ibadah al-badaniyah. Ibadah badan yang paling afdal itu sholat. Di dalamnya ada ruku, ada sujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nusuk menyembelih, baik sembelihan haji, ketika seorang melaksanakan haji, ataukah sembelihan sifatnya udhiyah, kurban, ini afdalul al-amal al-maliyah. Ibadah atau amalan harta yang paling afdal. Nah, dia keluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban, kemudian dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk kurban. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kurban. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sembelihan tersebut. Nah. Wa qala ghairuhu, berkata yang lainnya, wa mahyaya wa mamati. hidupku dan matiku. Aywa ma atihi fi hayati. Maknanya apa yang aku lakukan dalam kehidupanku. Wa ma amutu alaihi, dan meninggalnya aku, ya, minal imani wal amali soleh, dari keimanan dan amalan soleh, ini semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupku, matiku, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang dilakukan semasa hidupku, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalnya aku di atas keimanan, di atas amalan soleh, ini pun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hidup, mati, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Ini pernyataan tauhid. Nah, hati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang menjurus kepada kesyirikan dalam masalah ini. Hidup mati untuk persib. Ya. Ini kalimat-kalimat yang bisa menjurusin kepada kesyirikan. Nah, ya. Hidup mati untuk negeri misalnya. Nah, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Ya. Allah yang mengatakan tadi untuk mengatakan salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, kita persembahkan ini semuanya. Sholat kita, sembelihan kita, atau ibadah kita secara umum, hidup kita, mati kita, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Khalisan liwajhi. Ya. Ikhlas. Mengharapkan wajahnya. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika al-ikhlas. Maka dengan itu, dengan keikhlasan, umirtu, aku diperintahkan. Yeah. Rasulullah, aku diperintahkan untuk ikhlas. Istimak dengan ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana awal muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay min hadil ummah. Maksudnya, aku orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah dari umat ini. Aku yang pertama kali Islam, maksudnya dari umat ini. Yeah. Kenapa? Li anna islama kulli nabiyyin mutaqaddimu islami ummatihi. Dikarenakan Islamnya setiap nabi ini mendahului Islamnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Jadi makna wa ana awal muslimin, dan saya adalah yang pertama kali Islam, maksudnya pertama kali Islam dari umat ini. Kenapa? Dikarenakan nabi-nabi sebelumnya pun mereka itu Islam. Yeah. Agama para nabi semuanya apa? Islam. Nah, telah kita sampaikan ayat wa wasau biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin falatamutunna illa wa antum muslimun. Yeah. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Menunjukkan bahwasanya agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Yakub ini Islam. Yeah. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi seorang Muslim, Islam. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah orang yang lurus agamanya. Beliau adalah seorang Muslim yang beragama Islam. Dan beliau bukanlah orang musyrik. Dan juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengatakan, nah, wahai Rabb kami, ij'alna muslimaini lak. Jadikanlah kami ini dua orang muslim yang menyerahkan dirinya kepadamu ya Allah. Rasulullah mengatakan nahnu ma'asyirul anbiya dinuna wahid wa syara'una syatta. Kami segenap para nabi, agama kami satu dan syariat-syariat kami berbeda-beda. Ini secara umum Islam itu adalah agamanya para nabi. Semua. Adapun Islam secara khusus yaitu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ucapan Rasulullah, ucapan Allah, perintah Allah kepada nabinya untuk mengajarkan ana awal muslimin, saya orang yang paling pertama Islam, maksudnya dari umat ini. Bukan dari seluruh manusia. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya pun mereka adalah Islam. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa ana awal muslimin ay min hadhil ummah. Dan saya adalah yang pertama kali Islam, maksudnya dari umat ini. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa huwa kama qol, dan itu sebagaimana apa yang diucapkan. Fa inna jami'al anbiya qablahu kanat da'watuhum ila al-islam. Sesungguhnya semua para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka itu menyeru kepada Islam. Menyeru manusia untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan makna Islam al-istislamu lillah bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ini diantara cakupan Islam dari sisi makna definisi, tiga hal ini. Pertama, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, belepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ini Islam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan dengan tegas kepada orang-orang musyrikin, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami belepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrik, dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa huwa ibadatullah wahda la syarikalah. Ini seruan para nabi menyeru manusia kepada Islam, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja, tidak mempersekutukannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai wal Muhammad min rasul, dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ini seruan semua para rasul. Mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini. Wa wajhu mutabaqatil ayah li tarjamah. Ya, sisi kesesuaian, kecocokan ayat dengan judul yang kita bahas. Ayatnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ila akhirih. Judulnya ma jaa fi tabhiri wa lillah. Ya. Ancaman-ancaman ya, berkaitan dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Anna Allah taala ta'abbada ibadahu bi ayyata qarrabu ilaihi bin nusuk. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan-sembelihan. Ya. Jadi antara bentuk mendekatkan diri dengan sembelihan, mempersembahkan ya, mempersembahkan hewan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dilihat dari tujuannya, ya taqarrubu atau kurbanan. Sehingga masyhur disebut dengan hewan kurban. Ya. Kalau kurban artinya mendekatkan diri. Nah, dikatakan tadi dilihat dari tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masyhur ya, hewan sembelihan disebut dengan kurban. Nah, kama ta'ambadahum bis-shalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Ya, sholat pun sama. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, disebut sholat, dikatakan silah. Ya, para ulama menyebutkan, sholat itu disebut sholat, dikatakan silah. Silah itu menyambung. Ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama ta'ambadahum bis-salati wa ghairiha min anwa'il ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mereka ya, dengan mensyariatkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salat dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah. Fa inna Allah ta'ala amarahum ay yukhlisu jami'a anwa'il ibadah lahu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengikhlaskan semua macam-macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Duna kulli masjiwa, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taqarraba ila ghairillah bidzabhi atau غيره من انواع العباده فقد جعل لله شريكا في عبادته. Maka apabila mendekatkan diri ya, kepada selain Allah dengan menyembelih ya, mendekatkan diri kepada Allah selain Allah dengan menyembelih atau yang lainnya dari berbagai macam ibadah, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, baik hewan yang disembelihnya itu hewan yang kecil. Nah, walaupun itu semut misalnya. Walaupun itu lalat ya, ataupun nyamuk, dia sengaja menyembelihnya ya, sebagai bentuk korban, kurban, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang salah satu di antara kelengkapan sesajen-sesajen itu ada sembelihan. Ya. Baik itu ayam yang disembelihnya. Ya. Atau kadang-kadang kepala sapi, kepala domba. Ya. Sebagai bentuk sesajen persembahan ya, kepada penunggu laut istilah mereka, kepada penunggu gunung, penunggu hutan dan lain sebagainya. Nah, maka ini jelas merupakan kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan mereka melakukan ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah perintahkan supaya kita mendekatkan diri itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan salat, dengan ibadah-ibadah kepadanya. Dan juga termasuk diantaranya dengan menyembelih. Nah, wahwa zahirun fi qawlihi, dan ini nampak dalam ucapan Allah tadi, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naba ayyakuna lillahi ta'ala syarikun fi hadhihi al-ibadat. Allah Subhanahu wa taala menafikan bagi dirinya sekutu dalam peribadahan-peribadahan ini. Ya, wahwa bihamdillahi wa'adhi. Dan itu alhamdulillah jelas sekali. Ya, jelas tidak boleh menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk peribadahan-peribadahan. Ya, namanya ibadah itu hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Orang yang menjadikan sekutu, dia berdoa untuk Allah, kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Ini maknanya menjadikan sekutu. Ya. Jadi jangan dikira orang yang sholat dia juga tidak akan terjatuh kepada kesyirikan. Orang yang sholat bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Ketika dia sholat untuk Allah, juga dia sholat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berkurban misalkan untuk Allah, juga dia berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesyirikan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya, mereka pun melakukan ya, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka haji. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain mereka pun melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala. Ya. Dan juga yang lainnya yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, jangan terjatuh kepada kesyirikan. Yang jelas sekali sisi keselastian, kecocokan antara ayat yang kita bacakan tadi dengan judul bab. Ya, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesyirikan. Nah, ya, Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan semua peribadahan hanya untuk Allah. Baik itu sholat, sembelihan, dan juga hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. La tafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.